pertama ku melihat wajahmu tak lepas dari ingatanku tergores dalam bidadaku. Pertama ku berjumpa denganmu seakan berdebarlah hatiku. Pandangan pertama yang kutin terasa sejuk dalam dada, pancaran dari rasa cinta. Setelah bertemu wajahmu, oh, semanis senyum.